Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين إخوتي في الله رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tanggal 11 Jumadal Ula tahun 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 Januari 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bermajlis ilmu membahas hadis-hadis yang bersumber dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah jalla wa ala, yang mana ini merupakan sebuah amalan yang sangat besar sekali, bahkan dijelaskan oleh al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah sebagai afdalu a'mal lil 'abdi, amalan yang paling mulia, amalan saleh yang paling tinggi derajat kemuliaannya untuk dilakukan oleh seorang hamba. Karena dengan amalan saleh yang berupa talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, itulah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga seorang hamba dari kesesatan-kesesatan. Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menginginkan al-khair, kebaikan-kebaikan pada diri para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah mereka bisa membentengi diri mereka dari syubhat-syubhat yang ada. Apakah syubhat yang berkaitan dengan asy-syahawat ataukah syubhat yang berkaitan dengan kerancuan-kerancuan pemikiran, ad-dalalat wal ahwa wal bid'ah. Maka dengan ilmu syar'i seorang akan terselamatkan dari sekian banyak penyimpangan tersebut, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang ini merupakan sebuah tujuan yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan berujung kepada kenikmatan Allah yang maha abadi, yaitu ketika seorang hamba dimudahkan jalannya menuju syurganya kelak di yaumul akhir. Dan kita selayaknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan hakikat dari amalan-amalan soleh inilah yang akan menjadi teman abadi kita, baik di dunia maupun di akhirah. Amalan-amalan soleh inilah, ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala, apapun bentuknya. Apakah talabatul ilm, salat berjamaah, puasa wajib di bulan Ramadan, dan selainnya. Ini merupakan teman abadi kita, fid dunia wal akhirah. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnad beliau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Masalu ibni Adam wa malihi wa amalihi مثل الرجل له ثلاثة أخلاء." Permisalan seorang hamba Allah dengan harta dan amalan-amalannya itu seperti permisalan seseorang yang memiliki tiga teman, yang memiliki tiga sahabat. Qala lahu ahaduhum, sahabat yang pertama akan mengatakan kepada hamba tersebut, kepada seorang mukmin, kepada seorang muslim, "Ana ma'aka madum tahayyan." Seorang sahabat mengatakan kepada dia, "Aku akan bersamamu selama engkau hidup di dunia ini. Fa idza mutta falasta minni wala ana minka." Akan tetapi ketika engkau nanti meninggal, ketika engkau wafat, wahai anak Adam, maka aku tidak akan bisa lagi bersamamu. Dan kamu pun tidak akan mungkin lagi bisa bersamaku. Dan sahabat tersebut, atau teman tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika maluhu." Yang mengatakan kepada dia ucapan tersebut adalah hartanya. Selama di dunia, akan terus bersama dia. Akan tetapi setelah wafat, berada di liang kubur kita masing-masing, maka dia akan berlepas diri, tidak bisa lagi menemani kita. Dan kita pun tidak akan bisa mencoba untuk bersama terus dengan harta tersebut. Ini keadaan sahabat yang pertama, teman yang pertama. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa qala al-akhar," berkata sahabat yang lainnya, teman kita yang lainnya, "Ana ma'ak," aku akan terus bersamamu. "Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu lak." Jika engkau nanti sampai di kuburanmu, maka aku tidak akan bisa lagi mendampingimu, tidak akan bisa lagi bersamamu, dan engkau pun tidak bisa lagi berusaha untuk bersama-sama diriku. Ini sahabat yang kedua. Siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika waladuhu." Itu yang diucapkan nanti oleh anaknya. Jadi hartanya tidak bisa mendampingi dia di kuburannya, begitu pula anaknya, keturunannya, tidak akan pula bisa mendampingi dia nanti di kuburannya. Kalau di dunia, naam, bersama-sama terus. Akan tetapi sahabat yang ketiga, yang abadi fid dunya wal akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala al-akhar," dan sahabat yang terakhir mengatakan kepada hamba tersebut, "Ana ma'aka hayyan wa mayyitan." Aku akan terus bersamamu seumur hidupmu ataukah selepas wafatmu. Siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika amaluhu." Itu adalah amalanmu. Amalan yang kita lakukan, apakah amalan-amalan saleh ataukah amalan-amalan saleh, kebaikan ataukah kejelekan, akan senantiasa bersama kita. Di dunia kita melakukannya, di akhirat pun akan kita dapati balasan dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Maka tiga sahabat inilah, dua yang akan pergi ketika kita wafat dan satu akan terus bersama kita. Kalau amalan saleh yang kita bawa, maka kebaikan-kebaikan dari Allah, rahmat, taufik dari Allah Jalla wa'ala akan sampai kepada kita. Akan tetapi ketika yang kita amalkan adalah amalan-amalan saleh, maka dia akan terus bersama kita hingga akhir hayat, bahkan hingga hari akhir, dan balasannya adalah azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, yang akan bersama-sama dengan kita, terus menyertai kita, tidak akan bisa terlepas. Oleh karenanya, hadis ini sangat berhubungan dengan apa yang telah saya sebutkan dari ayat Allah Jalla wa'ala tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sesungguhnya target utama manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah untuk beribadah, beramal saleh. Karena amalan saleh itulah yang merupakan sahabat abadi fi dunia wal akhirah. Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Raudhatul Muhibbin, mengucapkan dengan penukilan salah satu orang-orang yang terdahulu, salah satu dari kalangan ulama as-salaf. Beliau mengatakan, ahadul hukama su'il, salah seorang ulama as-salaf pernah ditanya, ayyul ashabi abar, ayyul ashabi abarru, sahabat apa yang paling abadi, yang akan terus dekat dengan kita, yang akan terus bersama kita, siapa teman kita yang akan bisa bersama kita, baik kita telah wafat ataukah ketika masih di dunia. Maka salah seorang dari ulama ussalaf tersebut mengatakan, al-amalu as-salihu, amalan salihlah yang merupakan sahabat yang paling abadi yang akan bersamamu. Semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, hanya saja beliau lebih menyempitkan, yaitu amalan saleh yang akan senantiasa bersama kita. Di dunia kita mengamalkan amalan-amalan saleh, di akhirat pun dia akan menemani kita. Berbeda dengan dua sahabat yang lain, harta benda kita, anak-anak keturunan kita, setengah mati kita jaga harta dan anak keturunan kita di dunia, nanti di akhirat mereka berdua akan meninggalkan kita, tidak akan peduli dengan kita. Itulah keadaan ad-dunia bersama dengan harta benda dan anak keturunan kita. Adapun amalan saleh, yang diantaranya amalan saleh terbesar yang dijelaskan oleh para ulama, al-imamu syafi'i dan yang selainnya, adalah talabatul ilm. Maka lantas bagaimana apabila seorang rutin dalam melakukan amalan saleh yang besar ini, menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk dia bisa mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka amalan saleh ini, talabatul ilm, tidak akan menyia-nyiakan kita. Setelah wafat, kita pun dia pasti masih akan menemani dan setia untuk mendampingi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan amalan-amalan saleh kita makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sahabat-sahabat setia yang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah kelak setelah wafat kita, perpisahan kita dengan dunia ini. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas ahadis yang terdapat di dalam karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan dua hadis dalam sebuah bab yang dinamakan oleh Al-Imam Al-Bukhari Babu La Yasubbu Walidayhi, sebuah bab yang berkaitan dengan tidak boleh seorang anak mencela kedua orang tuanya. Ada dua tata cara yang telah kita sebutkan, apakah secara langsung ataukah yatasabbab, dengan sebab-sebab tertentu. Misalkan dia mencela orang tua orang lain, orang tua sahabatnya, orang tua temannya, yang akhirnya orang lain tersebut, temannya tersebut, merasa dihinakan. Ya akhirnya orang tuanya pula yang dihina atau yang dicemooh. Maka itu merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis nomor ke-29. Berkata Nabi atau berkata al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi dengan sanadnya an Abi Bakrah dari sahabat yang mulia Abu Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perawi hadis ini adalah Abu Bakrah Ats-Tsaqafi Ath-Thaifi radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu memiliki nama Nafi' ibn al-Harith. Beliau merupakan seorang sahabat yang mulia yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Ada beberapa pihak, beberapa kelompok yang coba untuk menghinakan derajat kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, menjadikan beliau dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murtad, keluar dari Islam karena adanya perselisihan yang terjadi antara beliau dengan sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi ini merupakan salah satu syubhat syaitaniyah yang tidak perlu kita anggap. Karena Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh beliau adalah yang mengislamkan Abu Bakrah adalah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Artinya beliau mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan besar. Karena sebagian sahabat Rasul tidak secara langsung dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam Islam dengan kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakrah merupakan salah seorang sahabat yang mendapatkan kesempatan emas tersebut. Keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika satu kejadian yang terjadi di daerah Bakrah dekat dengan Taif, ada pengepungan oleh kaum musyrikin. Maka beliau adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang berani menembus pertahanan musyrikin dan lari untuk menuju Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertahan pada pengepungan tersebut. Akan tetapi mereka memilih untuk diam dan tidak memberontak karena keselamatan diri mereka terancam. Adapun Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu merupakan seorang yang syuja', seorang yang berani untuk menembus barisan musyrikin yang sangat kuat ketika itu dalam mengepung daerah Bakrah. Maka beliau dengan keberanian yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu menembus barisan musyrikin tersebut dan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya meminta perlindungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Kemuliaan beliau sangat banyak yang dikisahkan oleh para ulama at-tawarikh. Di antaranya adalah dinukilkan oleh al-Imam Al-Ijli yang wafat pada tahun ke-261 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kana min khiyari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah seorang yang paling mulia. Di deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrah. Wa qala Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asbahani, dan beliau menukilkan ucapan Abu Nu'aim Al-Asbahani, seorang ulama yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Mensifati seorang yang bernama Abu Bakrah ini, kata beliau, kana rajulan salihan wara'an. Abu Bakrah merupakan kana rajulan salihan wara'an. Beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saleh dan sangat memiliki sikap al-wara', artinya ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau secara umum merekomendasi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum keseluruhan. Khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup di zamanku, dan Abu Bakar adalah seorang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ulama yang lainnya, Al-Aini, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, imam min a'immati ahli sunnah, yang wafat pada tahun ke-855 Hijriah. Beliau mengatakan, wa huwa mimman nazala yaumut ta'if ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah adalah merupakan seorang yang berani menembus pengepungan kaum musyrikin ketika itu di Taif. Dan beliau menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min hisni Taif fi Bakrah. Yang kejadian setelah saya isyaratkan tadi di awal majlis kita bahwasanya sempat terjadi pengepungan oleh musyrikin di daerah Bakrah dekat dengan Taif. Yang akhirnya beliau merupakan satu-satunya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang berani untuk melarikan diri dari pengepungan musyrikin tersebut. Wa kunya Abu Bakrah, dan dengan sebab itulah beliau diberikan kunyah sebagai Abu Bakrah. Artinya pengepungan tersebut terjadi di daerah Bakrah. Nama beliau adalah Nafi'. Karena beliau adalah satu-satunya sahabat yang berani menembus barisan musyrikin yang mengepung daerah Bakrah tadi, maka Nabi SAW memberikan kunyah beliau sebagai Abu Bakrah, ayahnya Bakrah. Artinya daerah tersebut ditundukkan di bawah keberanian Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Wa ataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakrah ini dahulunya adalah seorang hamba sahaya, seorang budak, yang setelah Nabi SAW mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang budak, yang membebaskannya adalah langsung Nabi SAW. Jadi bukan hanya dia berislam langsung di tangan Nabi SAW, kemerdekaan dari Abu Bakrah ini merupakan Nabi SAW yang memerdekakannya, yang melepaskannya, yang membebaskannya dari hamba sahaya. Maka jadilah Abu Bakrah sebagai seorang yang merdeka, bukan seorang budak lagi. Wa huwa ma'dudun fi mawalih, dan beliau Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu termasuk deretan maula Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang yang dimerdekakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wa kana min fudala'is sahabah wa salihihim, dan beliau merupakan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan dan kesalehan yang luar biasa. Walam yazal mujtahidan fil ibadah hatta tuwfiya bil Basrah, dan beliau merupakan orang yang sangat rajin dalam beribadah, dalam beramal saleh sampai ajal menjemput beliau di kota Basrah pada tahun 52 wa 50, pada tahun ke-52 Hijriah. Jadi setelah 52 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah, beliau radhiyallahu taala anhu Abu Bakrah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 hadithi wa 32 haditha. Dan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu merupakan seorang yang telah meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 132 hadis. Satu hadis saja yang dinukilkan secara langsung dari sahabat, langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang sahabat karena pernah duduk di majelisnya Nabi. Apalagi yang dinukilkan oleh beliau Abu Bakrah adalah 132 hadis, menunjukkan seorang yang rutin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis Rasul alaihi wasallam senantiasa dihadiri oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arda. Intaha kalamuhu, selesai ucapan dari Al-Imam Al-Aini dalam menyebutkan biografi singkat dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Maka hadis yang ada di hadapan kita ini merupakan salah satu periwayatan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau menukilkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu lah." minal baghi wa qati'atir rahimi. Nabi SAW bersabda, ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun, ajdaru an yu'ajjala li sahibih, lebih pantas untuk disegerakan balasannya, disegerakan ikobnya, hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala li sahibihi al-uqubatu, untuk orang yang melakukan dosa tersebut. Ma'ama yuddakharu lah, dan hukuman yang nanti akan dia dapat pasti akan dia dapatkan lagi di akhirah. Jadi ma min dambin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al-uqubah ma'ama yuddakharu lah, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya yang nantinya dia akan mendapatkan ukubah lain lagi di akhirah. Artinya, dia akan mendapatkan ukubah yang mu'ajjalah dan mu'ajalah. Hukuman dari Allah, azab dari Allah di dunia dan di akhirah. Ini maknanya. Tidak ada dosa yang lebih berhak untuk seorang mendapatkan azabnya di dunia dan nanti di akhirah. Dua-duanya dapat. Mungkin kalau seorang meninggalkan salatul jamaah, meninggalkan puasa Ramadan, ini ukubahnya, hukumannya, azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirah. Ini disebut ukubah muajjalah, yang sengaja memang diundur oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diberikan. Ada dosa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang orang melakukan dosa tersebut berhak mendapatkan azab dunia dan akhirah. Jadi sebelum dia nanti mati, sebelum dia wafat, dia akan mendapatkan dosa di dunia. Luar biasa dosa yang dilakukan ini. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, ada dua dosa yang berhak untuk mendapatkan azab dunia dan azab akhirah. Adalah minal baghi wa qati'atir rahim. Kezaliman dan memutus tali silaturahim. Ini dua dosa besar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan al-baghyu, kezaliman, dan qati'atul rahim, memutus tali silaturahmi, dia berhak mendapatkan ukubah, hukuman di dunia dan di akhirah. Orang yang meninggalkan zakat yang wajib misalkan, dia tidak melakukan zakatul fitrah, dia tidak akan berhak mendapatkan hukuman di dunia. Seorang yang melalaikan sekian banyak kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan hukumannya nanti di akhirah. Akan tetapi dua dosa ini, al-kabirah min kabairiz dzunub, yaitu kezaliman dan memutus tali silaturahim, seorang yang melakukan dua dosa tersebut berhak mendapatkan iqab dunia dan akhirah. Azab di dunia dan di akhirah. Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah atau alaihi rahmatullah, makna al-baghyu, makna kezaliman yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah jumlatu dzalikal i'tida'u bis-sabbi wasyatmi aw ad-darbi aw al-adza' bi ayyi naw'in min anwa'il adza'. Yang dimaksud dengan al-baghyu, yang dimaksud dengan kezaliman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'tida'u bis-sabbi wasyatmi, permusuhan yang dibarengi dengan cemoohan, celaan, hardikan, awil darbi, awil adha, atau gangguan-gangguan secara fisik. Bi ayyi naw'in min anwa'il adha, atau gangguan yang secara umum bentuknya, yang mengganggu muslimin yang lainnya, lebih khusus lagi yang mengganggu salafiyin yang lainnya. Ketika ada terjadi khusumah, ketika ada terjadi permusuhan, perselisihan pendapat, dan ini adalah hal yang wajar. Tidak mungkin semua orang akan bersatu jalannya dengan kita terus-menerus. La. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mu'minin. Sama-sama muslimin. Sama-sama salafiyin. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu adalah fitnah, cobaan. Si fulan cobaan untuk si allan. Si khallan cobaan untuk si illan. Si A cobaan untuk si B. Apa hikmahnya dari ini semua? Kata Allah Jalla wa'ala atasbirun. Apakah kalian bisa bersabar dengan saudara kalian? Kalau tidak bisa bersabar, yang lahir adalah al-baghyu, kezaliman. Yang tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan, akan diintimidasi. Yang tidak sejalan dengan apa yang dia yakini, akan didatangi rumahnya, diancam. Harus, harus, dan harus sejalan dengan saya. Yang tidak sejalan dengan dia, akan didatangi, dicemooh. Mengucapkan salam dari jauh, assalamualaikum, sambil berteriak. Ini orang-orang yang melakukan kezaliman. Hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghyu, kezaliman, adalah dosa yang berhak mendapatkan uqubah fid dunia wal akhirah. Perselisihan yang biasa terjadi, apalagi sesama muslimin, sesama mukminin, sesama salafiyin, biarkan terjadi. Kesabaran yang dituntut untuk perselisihan-perselisihan tersebut. Tidak boleh kita mengintimidasi orang, memaksa orang lain untuk berkeyakinan sama dengan kita. La. La ikraha fid din. Di dalam agama saja tidak boleh kita memaksa orang lain. Harus kamu masuk Islam. La. La ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksa orang lain dalam urusan agamanya. Bahkan Nabi SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi musyrikin. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Masing-masing berjalan. Maka kezaliman dengan sekian banyak modelnya, kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah, merupakan tafsir dari al-baghyu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kezaliman apakah dalam bentuk fisik, apakah dalam bentuk as-sab was-syatam, mencela, mencemooh, menghardik, menghinakan harga diri dia di hadapan halayak ramai, tidak boleh dilakukan. Dan yang melakukan hal tersebut cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda telah berhak mendapatkan iqab di dunia. Perbedaan, jadikanlah sebagai sebuah perselisihan, sebuah perbedaan yang harus dijalani dengan bimbingan para ulama. Dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada cara-cara untuk berselisih. Bagaimana kita menyikapi perselisihan yang berbeda dengan kita, orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Masing-masingnya sudah diajarkan oleh Al-Quran, sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diberikan nasihatnya oleh para ulama kita. Tinggal kita mengikuti bagaimana adab al-ikhtilaf, adab-adab yang harus kita junjung tinggi ketika adanya perselisihan dan perbedaan tersebut. Jangan sampai masuk ke dalam ucapan Nabi SAW, al-baghyu, kezaliman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang orangnya berhak untuk mendapatkan azab di dunia dan akhirah adalah qati'atir rahim. Memutus tali silaturahim. Dan inilah syahid dari hadis Nabi SAW dan syahid dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan silaturrahim, kita menyambung tali silaturahmi kepada mereka adalah al-walidain, kedua orang tua kita. Maka ketika kerabat-kerabat yang kita miliki, terlebih kedua orang tua kita, telah berani kita putus tali silaturahminya, maka kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkan iqab fid dunia qabla al-akhirah. Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum di akhirah. Karena memutus tali silaturahmi ini luar biasa. Dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Karena dengan satu dosa ini, bisa merembet kepada hal-hal yang lainnya. Yang seharusnya seorang anak bisa melakukan albirru. Bisa melakukan rasa baktinya kepada kedua orang tuanya karena dia sudah putus tali silaturahim tersebut. Maka dia tidak akan lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan lebih condong untuk senantiasa mencemooh, mencela, menggibahi kedua orang tuanya. Padahal Islam, Al-Quran, wa sunnah, wa salaful ummah, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan taat kepada kedua orang tua kita. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, Allahu jalla wa ala di banyak ayatnya mengucapkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan, setelah itu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua kalian. Begitu pula ayat yang lain yang telah kita kenal, yang kita ketahui bersama, wasainal insana biwalidayhi ihsana, kami telah mewasiatkan. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasainal insan, kami telah mewasiatkan kepada seluruh manusia bilwalidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, untuk menyambung tali silaturahim kepada kedua orang tua mereka. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, dalam keadaan sang ibu mengandung dia dan melahirkan dia dalam keadaan taab, dalam keadaan letih, capek. Itu pengorbanan dari sang ibu. Belum lagi pengorbanan dari sang ayah dalam mencarikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Sekian banyak yang harusnya seorang anak menyambung tali silaturahim dengan cara berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ketika silaturahim merupakan amalan besar, bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada posisi setelah at-tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan kesyirikan dan berbuat baiklah, silaturahimlah kepada kedua orang tua. Disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amalan besar. Maka ketika disandingkan tersebut, mafhumul mukhalafah, yang kita fahami dari kebalikan ayat ini adalah ketika seorang melakukan qati'atur rahim, menjadikan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya kecewa, ayah dan ibunya menangis, memutuskan tali silaturahim di antara anak dan ayah atau anak dan ibu, maka sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berhak untuk mendapatkan iqab fid dunya. Wal iyadu billah. Maka ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Begitu pula dinukilkan dalam kutub sunan yang lainnya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Dari hadis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwasanya kezaliman merupakan zulumatun yaumal qiyamah. Atau sebelumnya, zulumatun fid dunia wal akhirah. Yang namanya kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan didapati oleh seorang hamba fid dunia wal akhirah, di kehidupan dunianya dan akhiratnya. Kezaliman dalam apapun bentuknya. Dan orang yang melakukan kezaliman tersebut berhak untuk mendapatkan iqab, berhak untuk mendapatkan hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan. Allah jalla wa ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Kata Allah jalla wa ala di dalam surah Al-Furqan ayat ke-27 mengisahkan keadaan mereka, orang-orang yang zalim dalam kehidupan dunianya. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ketika seorang yang zalim tersebut telah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan ya laitani, seandainya, penyesalan yang akan terjadi, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dalam kehidupan duniaku, seandainya, dia berandai-andai untuk bisa kembali dalam kehidupan dunianya dan tidak melakukan kezaliman. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya aku mengikuti al-Islam. Ini jenis dari sekian banyak jenis kezaliman, artinya dia telah menzalimi Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika tidak mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Maka di akhirah dia akan menyesal. Ya laitani, seandainya aku pada kehidupan duniaku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pukulan keras bagi mereka para ahlul ahwa'i wal bid'ah yang tidak mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan Sufiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Yang mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka fahami lebih afdal, lebih utama dari apa yang difahami oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka nanti akan menyesal di akhirah. Ya laitani, seandainya aku dalam kehidupan duniaku ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengikuti jalannya Nabi, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis dari sekian jenis kezaliman. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Ghafir ayat ke-18, ma lidh-dhalimin min hamiyin wala syafi'in yuta. Adalah orang-orang yang zalim, tidak akan memiliki pelindung, tidak akan memiliki orang yang memberikan syafaat yang bisa menolong dia. Ini orang-orang yang zalim secara umum, yang kaitannya dengan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah, yang suka mencela, yang suka menghardik, yang suka beradu fisik dengan orang yang lain. Maka mereka di akhir, di hari kiamat nanti, di yaumul akhir, tidak akan memiliki penolong, tidak akan memiliki orang yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Artinya dia akan menyesal dengan apa yang telah dibuatnya dari kezaliman-kezaliman tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil di dalam hadis yang mulia ini adalah kezaliman memiliki beberapa jenis. Jenis yang paling besar dari kezaliman adalah ketika seorang menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Karena hakikat dari kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana hal ini ternukil di dalam surah Luqman ayat ke-13. Kata Allah jalla wa ala menukilkan wasiat dari Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim kepada sang putra, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan tersebut merupakan la zulmun azim, kezaliman yang besar. Jadi di antara bentuk kezaliman adalah ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan kezaliman yang terbesar. Karena dia menzalimi sang khalik, menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menzalimi sesama manusia mungkin masih bisa dimaafkan. Akan tetapi kalau menzalimi Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan Allah jalla wa ala, ketika seorang meninggal, wafat, mati dalam keadaan kesyirikan tersebut, tidak akan mengampuni dosa tersebut. Kalau orang yang menzalimi kita ketika dia wafat, mungkin kita masih memiliki hati yang baik untuk memaafkan dia. Ya sudah, saya ikhlaskan. Dia pernah memukul saya. Ya sudah, biarkan. Dia telah wafat. Kasihan. Ada orang yang pernah mencemooh, mencela. Ketika dia sudah wafat, ya sudah, kita ikhlaskan. Kasihan, dia telah wafat, telah meninggal. Akan tetapi kalau yang dizalimi adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mati dalam keadaan kezaliman tersebut, la yughfar ayyushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba. Begitulah faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan menyambung tali silaturahim. Dan di antara keutamaan menyambung tali silaturahmi adalah menambah umur manusia. Bisa menambah umur manusia. Artinya umur tersebut akan bertambah panjang dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kata beliau, "Man ahabba ay yabsuta lahu fayarzuqahu wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yabsuta lahu," barang siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fayarzuqahu, dan dibukakan rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah jalla wa'ala, wayansa'alahu fi atharih, dan dia akan terus berada di dalam kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur. Cahaya demi cahaya akan diberikan kepada dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hendaknya dia sambung tadi silaturahminya. Jadi kita mendatangi keluarga kita, mengunjungi kerabat kita dengan niat silaturahim, gandengkanlah niat ini. Renungkanlah niat ini yang telah dilakukan oleh atau yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengunjungi kerabat kita, orang tua kita dengan niat keberkahan-keberkahan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur kita, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Jalla wa Ala. Karena ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan hal tersebut, keberkahan di dunia, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah. Silahkan dia sambung tali silaturahminya. Dan tidak hanya kepada orang tua, silaturahim kepada siapapun, kepada paman, kepada bibi, kakak, adik, kerabat-kerabat. Saudara dari ayah, saudara dari ibu, kakek, nenek, semuanya. Maka itu masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat bisa untuk memberikan azab dan iqab di dunia. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi sekian banyak kemaksiatan, sekian banyak kesyirikan, sekian banyak dosa dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia ini, dan pelakunya tidak diberikan azab, tidak diberikan iqab, al-mu'ajjalah, yang didahulukan, yang disegerakan, adalah rahmatan bihim. Agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali mereka nanti bisa bertaubat. Barangkali mereka nanti bisa mendapatkan hidayah. Luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kalaulah tidak ada rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka kaum kufar tidak akan bisa hidup dengan sejahtera di dunia ini. Karena mereka adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Jalla wa ala, terlebih al-Yahud wan Nasara. Akan tetapi mereka bisa dilapangkan rezekinya, sejahtera hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala masih memiliki rahmah kepada mereka. Kalau dicabut kerahmatan tersebut, maka habis mereka semua. Akan didatangkan la'nat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Berkata Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bi sanadihi annahu sami'a Ibnu Umar yaqul, dengan sanadnya dari Taisalah, bahwasanya beliau pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Hadis yang sahih yang datang dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan yang selain beliau. Bahwasanya hadis yang mauquf, yang merupakan ucapan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan buka'ul walidain, tangisan kedua orang tua. Minal uquqi wal kabair, termasuk bentuk kedurhakaan. Kedurhakaan seorang anak, tangisan orang tua, termasuk bentuk dari kedurhakaan seorang anak, wal kabair, dan dosa besar yang dilakukan anak tersebut. Ini ucapan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah penting, yaitu membuat bahagia kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, merupakan amalan saleh yang besar dan dituntut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita membuat nangis mereka, membuat mereka bersedih, adalah amalan yang dicela. Berarti kita durhaka kepada mereka. Berarti kita melakukan dosa besar. akan tetapi membuat bahagia mereka adalah lawan dari itu semua. Artinya kita telah melakukan amalan saleh yang besar dan kita telah melakukan albirru kepada mereka. Kita sampaikan rasa bakti kita kepada mereka adalah dengan cara membuat mereka tertawa, membuat mereka bahagia, membuat mereka bangga dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan. Dan yang berkaitan dengan ini sangat banyak kisah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di awal kitab ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari kisah yang berkaitan dengan Abu Hurairah dan sang ibu. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu datang ke hadapan sang ibu sambil menyatakan bahwasanya beliau bersyukur, berterima kasih selama ini telah dididik dengan didikan yang luar biasa yang bisa menjadikan Abu Hurairah seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Abu Hurairah sebagai seorang yang beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Artinya di sini yang menjadi syahid adalah bagaimana kita bisa tidak melupakan apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Semenjak kecil, orang tua adalah orang-orang yang telah bersusah payah untuk bisa membesarkan kita, memikirkan kita jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Jangka panjang ke depan bagaimana. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan rasa bakti dari kita yang luar biasa. Karena dengan hal tersebutlah, kita bisa paling tidaknya sedikit membalas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Dan telah kita ketahui bersama dari hadis-hadis yang telah lalu, walaupun kita berusaha untuk memberikan seluruh apa yang kita miliki, membantu mereka dalam misalkan melakukan tawaf dengan kita gendong, dan yang lainnya dari kisah-kisah yang terdahulu dalam hadis yang lalu, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau, itu belum cukup untuk bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Oleh karenanya kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, hayyan wa mayyitan, pada saat mereka masih hidup dan tidak terputus pada saat mereka meninggal, tetap dituntut oleh Islam, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pada bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, babu da'watil walidain, bab yang berkaitan dengan doa kedua orang tua, dan doa mereka adalah doa-doa yang mustajabah. Insyaallah ta'ala akan kita rinci pada pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala. Allah ta'ala amu bisawab. Ada beberapa pertanyaan. Apa yang harus anda lakukan terhadap orang tua yang baru saja wafat sedangkan keluarga mengadakan tahlilan? Tidak ada kemampuan kita untuk melarangnya. Yang berkaitan dengan hal ini, beberapa waktu yang lalu sepertinya sudah terjawab, tapi min babi tadzkir, untuk mengingatkan bahwasanya yang namanya kemungkaran bisa kita lakukan dengan tiga cara. Dengan tangan kita, atau tidak mampu dengan lisan kita, atau tidak mampu dengan hati kita. Artinya ketika ada tahlilan yang dilakukan oleh kerabat-kerabat kita terhadap orang tua kita yang telah meninggal, maka kita mengingkari sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tentunya kita menasihati terlebih dahulu bahwasanya ini merupakan amalan yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat sejarah Nabi dan ternukil hingga saat ini di banyak sekali kitab sirah, kitab yang berkaitan dengan wafatnya Nabi, wafatnya sahabat, wafatnya tabi'in, atba' tabi'in, semuanya ternukil dan ada di zaman kita sekarang. Dan sama sekali dari kisah-kisah tersebut tidak ternukilkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasul ketika wafatnya Nabi melakukan tahlil. Para tabi'in ketika wafatnya sahabat Rasul melakukan tahlil. atba' tabi'in, ketika wafatnya tabi'in melakukan tahlil dan yang semisalnya. Berarti ini adalah ajaran yang baru yang datang dari kaum sufiyah yang menganggap perbuatan mereka adalah perbuatan yang baik. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya anggapan bahwasanya sebuah amalan itu baik belum cukup. Anggapan terhadap sebuah amalan, oh ini kelihatannya amalan yang baik, itu belum cukup. Sebelum amalan tersebut kita cocokkan kepada Al-Quran, kita cocokkan kepada sunnah. Kalau kita sampaikan kepada orang yang ami, jahil, mana yang lebih pantas untuk kita cuci? Bagian bawah dari sepatu ataukah bagian atas? Orang yang ami, yang jahil, yang tidak pernah mengenal Islam sama sekali, tidak pernah mengenal ilmu-ilmu syariat, Al-Quran, wasunnah, ami, dia orang yang jahil, niscaya dia akan memakai logikanya, yang paling berhak untuk dicuci adalah bagian bawah sepatu. Akan tetapi syariat Islam menetapkan sebuah syariat yang berlawanan dengan logika manusia. Al-mas'u 'ala al-khuf yang disyariatkan oleh Nabi SAW ketika kita memakai al-khuf, masuk di dalamnya kaos kaki dan yang semisalnya dari alas kaki yang sampai menutupi mata kaki. Yang dituntut oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh beliau untuk kita bersihkan, untuk kita sucikan adalah bagian atasnya. Padahal bagian bawah yang terkena pasir, terkena tanah, terkena kotoran. Tapi inilah ajaran Islam. Tidak bisa dipakai logika. Kalau kita melihat bagian bawah yang lebih pantas, berarti kita menentang Al-Quran. Berarti kita menentang sunnah. Berarti kita menentang ajaran Rasul SAW. Dan tugas kita adalah ittiba, mengikuti apa yang telah ada di dalam Al-Quran, apa yang telah ada di dalam sunnah. Sangat mudah tugas kita, hanya mengikuti, bukan membuat perkara-perkara yang baru. Oleh karenanya, yang berkaitan dengan tahlil, sama juga seperti itu. Ketika tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW, tidak pernah dilakukan oleh generasi-generasi terbaik umat ini, maka nasihatkan kepada mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Lakukanlah dengan apa-apa yang bermanfaat untuk si mayit, untuk ayah dan ibu kita yang telah meninggal. Doakan mereka di setiap akhir rakaat dari salat-salat kita. Doakan mereka di akhir malam salat tahajud kita. Dan ini misalnya dari amalan-amalan saleh, kita bersedekah untuk mereka. Mengirimkan ajr dengan bersedekah kepada fuqara, kepada masakin, dengan ditujukan untuk mereka. Dan perkara-perkara lainnya yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki tiga keadaan atau tiga amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Kedua orang tua memiliki tiga amalan. Dan anak cucu Adam, manusia secara umum, memiliki tiga amalan. Amal jariah tidak akan terputus amalannya. Anak yang soleh tidak akan terputus pahalanya. Begitu pula ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, hendaknya kita memotivasi saudara-saudara kita dari muslimin untuk menjadi waladun salihun bagi orang tua-orang tua mereka. Ketika sudah menjadi seorang anak yang saleh, itu adalah hadiah terbesar untuk mereka. Bukan tahlil, bukan bacaan Yasin, bukan bacaan Al-Baqarah, bukan bacaan waladun saleh. Yang mereka harapkan, hadiah terbesar untuk mereka ketika di dalam kuburannya adalah seorang anak yang saleh. Seorang anak yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Seorang anak yang tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Seorang anak yang selalu rajin dalam amalan-amalan solehnya. Ini yang mereka butuhkan. Bukan jemaah masjid yang membacakan surat Yasin kepada mereka. Itu tidak mereka butuhkan sama sekali. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi hendaknya dinasihati. Ketika tidak juga bisa untuk dinasihati, maka silahkan Anda ingkari dengan hati. Al-Qalb. Apa hukum sholat memakai celana panjang, lepis atau kain, tidak memakai jubah atau gamis, apakah sholatnya sah ketika sholat berjamaah? Tolong nasihatnya ketika di tempat formal seperti lingkungan kampus atau kerja. Dan apa hukum memotong jenggot tapi tidak habis? Haram hukum memotong jenggot. Ini saya jawab dari yang paling terakhir. Hukum memotong jenggot tapi tidak sampai habis adalah haramun bittifaqil ulama. Apa yang ada dari jenggot tersebut biarkanlah, walaupun tidak rata. mencong ke kanan, mencong ke kiri, dan yang semisalnya tidak rata tumbuhnya, biarkanlah. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan khawatir ketika melaksanakan perintah beliau lantas dicemooh oleh manusia, dicemooh oleh saudara-saudara kita muslimin. Silakan, mereka mencemooh pun yang mereka dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah Jalla wa ala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati mereka yang mencemooh, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan kepada mereka musibah, akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi biarkan orang lain mengolok-olok, tidak perlu kita rapikan, tidak perlu kita ganggu. Biarkan jenggot Anda tumbuh. Tidak usah diotak-atik. Adapun yang berkaitan dengan hukum salat dengan memakai celana panjang lepis atau kain, apakah salatnya sah? Naam, salatnya sah. Tetap salatnya sah. Akan tetapi yang berkaitan dengan afdaliyah, karena dia telah menutup auratnya, maka salatnya sah. Akan tetapi yang berkaitan dengan afdaliyah, yang lebih utama untuk dilakukan adalah dengan menutup secara sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Kalau disebutkan di soal ini, keadaannya misalkan di kampus atau di kantor dan yang semisalnya, kalau boleh disarankan, maka celana yang Anda pakai tersebut, silahkanlah ditutupi lagi dengan kain sarung. Maka itu akan menjadi afdaliyah, sesuatu yang lebih utama. Tapi kalau tidak memakai kain sarung, sah atau tidak? Sah. Akan tetapi jika kita ingin mendapatkan sholat yang lebih sempurna, maka silahkanlah tutup aurat Anda dengan kain sarung di balik celana kain atau celana levis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang kurang terbaca. Mungkin bisa bertemu saya secara langsung, sahib soal. Yang terakhir, saya dan istri berencana untuk pergi haji dan umrah, sedangkan saya masih memiliki hutang. Tetapi istri mempunyai rezeki untuk kami pergi berhaji atau umrah. Sedangkan yang saya ketahui tidak boleh pergi haji atau umrah sebelum melunasi hutang. Apakah boleh kami pergi haji atau umrah dengan uang istri? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Hukum berangkat haji atau umrah ketika masih memiliki hutang. Ya lait, seandainya uang yang dimiliki oleh istri Anda dipakai untuk melunasi hutang. Jadi ketika Anda berangkat pergi haji, berangkat pergi umrah, tidak memiliki tanggungan sama sekali. Kalaupun nanti di tanah haram Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Haramil Makki atau Al Madani, Anda tidak memiliki gangguan sama sekali, tidak memiliki tanggungan apa-apa karena sudah dibayarkan. Jadi yang disarankan, yang dinasihatkan adalah silahkan lunasi hutang Anda dengan uang yang dimiliki istri tersebut. Karena ad-dain yang berkaitan dengan hutang ini perkaranya sangat besar, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati seorang sahabah yang wafat dalam keadaan memiliki hutang, beliau alaihi salatu wasallam tidak mau menyolati dia. Sampai ada sahabat yang lain yang menutupi hutang tersebut. Baru Nabi SAW mau. Dalam riwayat lain bahkan tetap tidak mau. Silahkan. Untuk kalian sholati wahai sahabat-sahabatku. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara ad-dain, perkara hutang-piutang ini sangat besar urusannya. Yang berkaitan dengan tanggungan kita di akhirah kelak. Oleh karenanya yang disarankan dan dinasihatkan dari sahibus soal adalah lunasi dulu hutang Anda, kemudian berangkatlah umrah, berangkatlah haji sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tapi kalau yang ditanyakan dengan hukum boleh atau tidak, maka ini masuk ke dalam pembahasan tersendiri. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.